Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyar muslimin hadirin jamaah salat Idul Fitr rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita dengan keimanan dan keislaman kita, dan juga dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala menumpahkan karunia-Nya kepada kita umat Islam yang sepantasnya kita senantiasa mensyukurinya. Seharusnya untuk kita senantiasa mensyukurinya dengan memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada-Nya, untuk memperbaiki ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ibadah kita dan muamalah kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan-didikan dan tarbiyah kepada kita, nikmat azimah yang Allah Subhanahu wa taala tumpahkan kepada kita. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian langit dan bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah menumpahkan atas kalian kenikmatan-kenikmatannya yang zahir ataupun yang batin. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita menyembah kepada-Nya. Kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Demikian pula kalaulah bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan berkumpul di majelis ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, selayaknya untuk senantiasa menjadikan ini semuanya adalah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita tiada lain adalah untuk mengabdi dan mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai melalaikan kepada kita. Janganlah sampai melupakan kepada kita dengan berbagai aktivitas dan kehidupan dunia ini, melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala demikian luasnya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita kaum muslimin segala gerak-geriknya dalam ibadah, susah dan senangnya adalah kebaikan. Maka inilah kita bersyukur sebagai seorang mukmin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sangat membanggakan perkaranya seorang mukmin, di mana seluruh urusannya baik dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang yang beriman. Fa in asabahu sarra syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Jika mendapatkan kebaikan dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan jika mendapatkan musibah, kesulitan, maka dia pun bersabar dan itu juga baik untuknya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kita susah dan senangnya adalah kebaikan. Untuk kita senantiasa menambah dan menambah dari pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada lain ini semuanya dibangun di atas keimanan. Maka manakala kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, beramal dengan amalan-amalan yang salih. Yang itu semuanya dibangun di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwahnya para anbiya wa rusul. Dan inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan segala aktivitas kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'adna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yakni semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus senantiasa ada dalam benak kita untuk senantiasa menjadikan segala aktivitas kita adalah untuk kebaikan, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu bulan penuh di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang bulan Ramadan merupakan musim-musim kebaikan. Siang dan malamnya semuanya kebaikan. Siang dan malamnya merupakan ibadah. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyam, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya puasa dan lain sebagainya, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka berbahagialah orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Berbahagialah orang-orang yang menggunakan kesempatan ini dengan baik. Di mana ternyata tidak hanya sampai di sini saja. Maka satu bulan penuh harus benar-benar kita terdidik dengan didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tujuannya tidak lain agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dari puasa di bulan Ramadan yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajibih. Seluruh amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia tinggalkan makan dan minumnya hanya untukku. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan tanpa hitungan. Kemudian juga qiyamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man sallama al-imami hatta yansharif kutiba lahu salatul laili kullih. Barang siapa yang salat bersama imam, salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan ditulis baginya sholat malam semalam suntuk. Satu jam sama dengan satu malam. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Kuatkah kita menjalankan qiyamul lail semalam suntuk? Maka ini karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak hanya itu saja. Di dalamnya di 10 yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala limpahkan kenikmatan yang sangat besar. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah di malam itu sama dengan 1000 bulan, bahkan lebih. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sedemikian besarnya, sedemikian mahalnya Allah Subhanahu wa taala membayar dari aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala telah membayar mahal dari segala aktivitas kita. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, akankah kita masih memikirkan dengan apa yang ada dari sekeping dunia ini? Dan ini satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turunkan ke muka bumi ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat satu bagian diturunkan ke muka bumi ini. Wa bihayya tarahamul khalq, dengan satu bagian ini manusia makhluk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hatta al-faras tarfa'u hafiraha khasyatan tusiba waladaha kama qala alaihi salatu wassalam, sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan menimpa kepada anaknya. Bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini. 99 disimpan bagi mereka-mereka yang bertakwa, beriman, senantiasa hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, akankah kemudian kita terlena dengan sekeping dari dunia ini melalaikan 99 bagian yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, pun ternyata tidak hanya ini saja. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berpres kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti puasa 1 tahun. 1 bulan ditambah 6 hari sama dengan 1 tahun. Luar biasa. Akankah kita masih mengambil dunia? Akankah kita masih memikirkan dunia? Demikian besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Pun ternyata tidak hanya itu saja, berturut-turut Allah Subhanahu wa taala memberikan didikan-didikan yang baik kepada kita, menjadikan bulan-bulan yang baik kepada kita. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram berturut-turut yang merupakan asyhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah." يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kezaliman kapan dan dimanapun sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian mendzalimi di antara kalian. Janganlah kalian saling mendzalimi. Kezaliman adalah merupakan zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman adalah merupakan kegelapan nanti di yawmal qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jangan kalian berbuat kezaliman di bulan-bulan itu. Di asyhurul hurum ini. Maka ini menunjukkan kelebihan, nilai yang berlebih manakala kita melakukan kemaksiatan, manakala kita melakukan kezaliman di bulan-bulan itu, nilainya berlebih. Sebagaimana sebaliknya, manakala kita berbuat kebaikan dengan amalan-amalan yang saleh di bulan-bulan itu, pun juga pahalanya dan nilainya berlipat ganda. Maka ini jemaah mendekatkan Allah Subhanahu wa taala 5 bulan berturut-turut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah bulan menabung. Bulan-bulan ini adalah saatnya untuk kita senantiasa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Berlomba-lomba menambah pundi-pundi amal kebaikan kita sebagai bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Di hari yang tidak lagi bermanfaat mereka para pembela, tidak lagi bermanfaat orang yang katanya orang semisal Kaligis yang semisalnya, yang katanya adalah pembela-pembela handal. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala abdan wa farda. In kullu man fis samawati illa atir rahmani abda. Tidak ada yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Laqad akhsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Tidak ada lagi pengikut, tidak ada lagi pembela, tidak ada lagi yang menolongnya. Maka ingat jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat mengerikan. Wa barazulillahi alwahidil qahar. Di hari tatkala mereka dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala, maka saat-saat inilah untuk kita senantiasa ingat dan ingat. Jangan sampai satu bulan penuh dari didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala luntur begitu saja selepas kita dari bulan Ramadan. Yang kita sembah di bulan Ramadan, itu pula yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, ketika ditanyakan orang-orang yang mereka seperti itu, tatkala di bulan Ramadan semangat, tatkala di luar bulan Ramadan luntur semangatnya untuk beribadah, maka dikatakan bisal qaum, mereka ini adalah seburuk-buruk kaum. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, mereka orang-orang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan saja. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan adalah sebagai didikan bagi kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Takwa dalam artian sebenarnya, takwa yang menjadi power bagi kaum muslimin, takwa yang menjadi kekuatan bagi pribadi-pribadi muslim dan demikian pula masyarakatnya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa yang benar-benar akan memberikan buah yang indah, yang seseorang tiada lagi ketergantungannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa ini semuanya menunaikan perintah dan meninggalkan larangan, semua dengan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam koridor karena mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap apa yang ada pada manusia, bukan pula mengharap sekeping dari dunia ini. Anta amala ta'atallah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nur, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah, dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga karena bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala karena takut akan hukuman dan siksaannya yang sangat mengerikan. Bukan karena belum ada kesempatan, bukan pula karena belum ada modal, bukan pula karena yang lainnya, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala ini terpatri pada setiap muslim, tidak ada khusyuknya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang harus kita petik. Di bulan Ramadan masjid-masjid masyaallah dimakmurkan oleh kaum muslimin dengan qiyam, dengan tilawat Al-Quran. Maka kita bisa melihat selepas kita di bulan Ramadan, selepas kita dari bulan Ramadan ini, akankah kemudian kita termasuk dari orang-orang memakmurkan masjid atau bukan? Mereka lah orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah bukan sembarang orang. Man amana billah, yang pertama mereka orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wa aqamas shalah, mereka senantiasa menegakkan salat, wa ataz zakah, mereka senantiasa menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mulia orang-orang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kemudian kita suruh tidak mau datang lagi ke masjid, terkurangi nilai-nilai kita, terkurangi. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini semuanya adalah bisa menjadi muhasabah, introspeksi bagi diri kita. Karena sesungguhnya ketakwaan ini nilainya sangat luar biasa, buahnya sangat indah, segala urusan kita akan menjadi mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan semua urusannya mudah. Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Dan ternyata tidak hanya itu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jadi ini penting. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk kalian furqan. Bisa memilih, bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang mereka berbuat keburukan, namun tidak ditampakkan badannya itu adalah satu keburukan. dan banyak, bahkan meyakini kalau itu adalah satu kebaikan. Yahsabuna annahum yusinnuna sun'a, mereka menyangka kalau mereka berbuat kebaikan. Maka kalau kita berbuat keburukan, kalau kita berbuat kezaliman, kalau kita berbuat kemungkaran, masih ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu adalah satu kemungkaran, satu kemaksiatan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita belum digelapkan. Karena hakikat penglihatan bukan mata yang ada di kepala kita, namun hakikat penglihatan adalah pada mata hati kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Maka sungguhnya bukan mata-mata mereka yang buta yang ada di kepalanya, namun yang buta adalah mata hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah buta mata hatinya, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa memilih dan memilah, khususnya pada masa-masa kita sekarang ini, yang berbagai musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam akan terus mereka melakukan berbagai intimidasi, berbagai tasyi'i, berbagai keraguan-keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini adalah kerjaannya iblis dari awal terciptanya makhluk di muka bumi ini. Selalu seperti itu. Bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kroni-kroninya, dari setan-setan dari bangsa manusia akan senantiasa ada. Maka ini yang harus senantiasa kita waspadai, kanan kiri kita. Dan kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa kita di atas jalur yang hak, di atas kebenaran, hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya itu, ini saja nilai ketakwaan. Buah dari ketakwaan akan menjadikan kita cerdas, akan menjadikan kita pintar karena didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wattaqullaha wa yuallimukumullah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kepada kalian. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah di antaranya didikan-didikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hendaknya kita senantiasa mengawasi, muhasabah, muraqabah dengan diri kita agar nilai-nilai ketakwaan ini jangan sampai luntur. Karena takwa inilah yang menjadi senjata paling kuat, menjadi power yang paling kuat dari generasi pertama umat ini. Kita mengerti bersama bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka bisa mengalahkan dua negara superpower, Romawi dan Persia, dengan apa? Jumlah mereka sangat sedikit. Persenjataan mereka juga seadanya. Mereka datang dari orang-orang Sahara, namun iman, namun takwa, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu kepada kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian lemah, jangan kalian sedih. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang tinggi, kalian orang-orang mulia. Kapan itu? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iman yang akan memuliakan kita. Inilah iman yang akan mengembalikan izzatul Islam wal muslimin. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, setelah Baitul Maqdis kembali, setelah beliau menerima kunci-kunci dari Baitul Maqdis, beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam famahma taghayna ghayrahu adallana Allah. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam, maka seandainya Allah, seandainya kita mencari kemuliaan bukan dari Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kepada kita. Famayuhinillahu fama lahu min mukrim, siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah marilah kita senantiasa menjadikan nilai-nilai ketakwaan ini benar-benar menjadi power bagi kita. Kita tahu sepanjang zaman, sepanjang sejarah akan terus manusia-manusia yang senantiasa membuat kerusuhan di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, membuat kegaduhan di tengah-tengah ketenteraman kaum muslimin. Sejarah ada di belakang kita. Bagaimana munculnya seorang Abdullah bin Sabah yang kemudian bisa membuat kerusuhan sampai terjadi apa yang terjadi. Seorang Yahudi, hanya seorang Yahudi saja ini, bisa kemudian membuat kerusuhan di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Terbunuhnya sahabat Utsman, terjadinya perang saudara dalam perang Siffin dan perang Jamal. dan itu senantiasa mereka akan terus dan terus. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di bulan Ramadan, di tengah-tengah kita sedang khusyuk, kaum muslimin senantiasa mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikejutkan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kita dikagetkan dengan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Sedemikian biadabnya. Maka hal itu bukan satu hal yang mengherankan. Karena seperti itu sepanjang zaman Al-Quranul Karim telah mengisahkan kepada kita. Bagaimana sikap-sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap mereka kepada para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kepada manusia biasa. Bagaimana kepada kaum muslimin pada umumnya. Kalau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka orang-orang Yahudi mengatakan, Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Kalau mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan mereka mengatakan bahasanya Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Mulut-mulut kotor orang-orang Yahudi. Yang mereka mengatakan Uzair bin Allah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Demikian pula dalam Al-Quran jelas. Apa yang mereka lakukan terhadap para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Kebiadaban mereka. Kekurang ajaran mereka. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya adalah menjadikan pelajaran bagi kita. Dan itu akan terjadi sepanjang zaman. Sampai qiyamis sa'ah. Rasulullah SAW mengatakan, La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Bukan bangsa Palestina saja. Rasulullah mengatakan, Hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Sampai perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Bukan orang-orang Palestina saja. Wa yaqtuluhumul muslimun. Dan orang-orang muslim akan membunuhi mereka. Hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajari wasyajar. Sampai yang tersisa dari Yahudi ini bersembunyi di balik pohon dan batu-batuan. Kemudian pohon dan batu-batuan ini mengatakan, Ya Muslim, Ya Abdullah, hada Yahudiyun khalfi fata'al, faqtuluh. Wahai Muslim, wahai Allah, kemarilah. Di belakangku ini ada Yahudi, bunuhlah dia. Illa syajaral gharqad fa'innahu min syajari Yahud. Kecuali pohon gharqad. Maka sesungguhnya itu adalah pohon Yahudi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini bisyarah. Berita gembira. Bahasanya walaqibatu lil muttaqin, masa depan itu milik orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah takwa adalah merupakan power bagi kita. Untuk itulah hendaknya kita senantiasa dengan pelajaran di bulan Ramadan ini benar-benar terpatri dalam benak kita, menghiasi dalam setiap sisi kehidupan kita kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita kotori selepas kita dari bulan Ramadan ini. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaikinya kepada kita. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membaguskan, memperbaiki kepada kita dengan ibadah kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dinodai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah baiknya, setelah bagusnya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hendaknya kita senantiasa ingatkan. Dan ini senantiasa. Karena kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, ini tiada lain juga dari tangan-tangan manusia. Demikian pula kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kaum muslimin, biangnya adalah tiada lain dari ahlul kitab. Kalau kita masih mengadopsi dari mereka, kalau kita masih mau mengambil dari mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhra rabbin la dakhaltumuh. Pasti dan pasti ya, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah dan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta, sedepa, sampai seandainya mereka masuk lubang dhob. Masuk lubang yang sekecil lubang tikus, satu binatang di Sahara. Yang lubangnya seperti lubang tikus, mereka lakukan. Ladakhaltumuh, kalian juga akan memasukinya. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melihat fenomena dan kenyataan yang ada. Anak-anak kita, generasi kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Siapa idolanya? Siapa yang ditirunya? Siapa yang diikutinya? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Akankah dia berani mengatakan, Ha, anada muslim. Inilah saya seorang muslim. kayaknya sangat bobi sekali. Atau mereka mengatakan, gak gaul katanya. La haula wa la quwata illa billah. Maka ini jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita waspadai dari generasi kita. Mereka yang akan membawa estafet risalah Islam. Dan sekali lagi mereka tidak akan berhenti. Musuh-musuh Islam tidak akan berhenti. Untuk senantiasa mengotori dan merusak dari generasi kita. Nasallallahu salam al-afiyah. Maka ini kata Rasulullah SAW. Ketika para sahabat mengatakan seperti itu. Mengatakan. Al-Yahud dan Nasrani ya Rasulullah. Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan ya Rasulullah. Faman siapa lagi kalau bukan mereka. Maka cukup bagi kita Al-Kitab dan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai pedoman hidup kita. Dan ini wasiat dari Nabi SAW. Taraktu fikum amraini ma indamasaktum bihima lan tadillu abada kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang mana kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnahku. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadikan setan-setan dari bangsa manusia untuk menggoda kepada manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin yang mereka saling membisiki sebagian mereka dengan sebagian yang lain dengan kata-kata yang indah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Namun di balik itu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kita lihat masa kita sekarang ini, dan ini nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan munculnya musang-musang yang berbulu ayam di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kalau bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit untuk kita memilah, sulit untuk kita melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, kalau bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada orang-orang yang engkau bangga, kagum dengan ucapan-ucapannya dalam kehidupan dunia ini. Dan Allah memberikan kesaksian bahwa hatinya orang ini adalah orang yang paling memusuhi. Wa idza tawaida tawalla safil ard, ketika berpaling dari kalian, safil ard yusida fiha, mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nasallallahu salaman afiyah. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga seperti itu dari dahulu. Masuknya Abdullah bin Sabak ke dalam Islam. Kemudian memunculkan dengan agama yang baru dengan namanya agama Syiah. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Senantiasa bukan tashkik. Sampai kemudian menelurkan pemikiran-pemikirannya. Yang rusak ini. Dari Lubay bin Al-Asam. Kepada Susanna Usansawiyah. Kemudian berikutnya. Ditelurkan kepada Abnaul Muslimin. Yang kemudian merusak agama mereka. Lubay bin Al-Asam. Kepada Sansawiyah. Kemudian kepada Ma'bad Al-Juhani. Kepada Jahm bin Sofan. Dan berikutnya. Estafet. Sampai pada sekarang ini. Munculnya tokoh-tokoh. Yang membuat kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan statement-statementnya. Yang tentunya ini adalah bukan satu hal yang baru. Sudah ada pendahulunya. Dulu ada Bishr al-Marisi, dulu ada Jahm bin Sofwan, dulu ada Wasil bin Atha, dulu ada Abu Ali al-Jubai, dulu ada, kemudian muncul tokoh-tokoh sekarang ini, ada Ulil Absar Abdullah dan yang semisalnya. Maka ini bukan satu hal yang baru. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan terus terjadi. Makanya jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya benar-benar kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah modal pokok kita. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya ingatkan pula kepada para wanita muslimah. Yang merupakan tonggak dasar dari kebaikan umat ini adalah para wanitanya. Maka seandainya wanitanya baik, maka baik pula masyarakatnya. Rasulullah SAW mengingatkan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni raitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Mengerikan. Seorang wanita sahabiah kemudian mengatakan, "Walima ya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah?" perkaranya bukan perkara yang besar. Rasulullah mengatakan, "Lianna kunna taksurna syika wa takfurna al-ashir." Karena kalian banyak mengeluh, banyak melaknat, dan banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Maka ini para muslimah, hendaknya ini menjadi wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kemudian menjadi satu di antara penghuni neraka ini gara-gara karena suka mengeluh, gara-gara karena mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya ini. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Maka berangkat dari keluarga yang baik inilah, kemudian akan memunculkan masyarakat-masyarakat yang baik, dan kemudian akan menjadi generasi yang baik pula. Berangkat dari ibu yang salihah, maka akan melahirkan generasi-generasi yang baik, yang merupakan generasi yang akan bisa membawa estafet risalah atau isna. Maka mudah-mudahan ayat-ayat ini semuanya mengingatkan kepada kita, di hari yang fitri ini, di hari yang bahagia ini, benar-benar nilai-nilai ketakwaan, pelajaran-pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu bulan penuh, dari training yang Allah berikan kepada kita, benar-benar terpatri dalam benak kita, menjadi hiasan dalam setiap sisi kehidupan kita, untuk berikutnya adalah saling tanasuh, saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah ukhuwah imaniyah yang Allah subhanahu wa ta'ala tanamkan pada kita, untuk kemudian kita senantiasa berada di atas jalur risalahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufik kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga menerima amal ibadah kita, menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari siksaannya, dan senantiasa diberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Ala wassalamu ibadallahi ala rasulil huda wa qad amarakum Allah bidhalika faqal inna Allah malaikatahu salluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qala alaihi salatu wassalaman salla alaihi salatan sallallahu alaihi bihashra. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن ما هم يفك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين, اللهم أعز الإسلام المسلمين, اللهم أعز الإسلام المسلمين, ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة الملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجد تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين, اللهم أصلح أحوال المسلمين, اللهم أصلح أحوال المسلمين, واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين, واخذل من خذل الإسلام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها, زكيها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به بيننا وبين مصائب الدنيا. اللهم متعنا في أسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من آدانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله, عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله, عاجله وآجله, ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفانا من الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.